Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ya, seperti biasa kita melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah. TV-nya mau? Belum. Absennya sambil ditulis. Ya, Pak Muslim. Sudah, ya. Ya, kita sambung. Kita sampai di halaman 23, ya, 23. Hamzah dalam kurung. Nah, ini tentang nama-nama manusia. Yang mana nama-namanya ada yang diakhiri dengan tanwin dan ada yang tidak bertanwin. Ada yang berakhiran tanwin dan ada yang tidak berakhiran tanwin. Nah, kalau nama tersebut berakhiran tanwin seperti Muhammadun, Sa'idun, kemudian Abbasun, Hamidun, Aliyun, Sa'idun, Ammarun, itu kan semuanya pakai tanwin. Nah, maka itu namanya isim mufrad, termasuk bagian dari ismul mufrad. Isim yang menunjukkan makna satu, ya. Jadi Abbas itu nama satu, nama untuk satu orang, ya. Kemudian Muhammadun, satu nama untuk satu orang. Telah datang Muhammad. Muhammad datang dan dia cuma satu orang. Maka Muhammadun, Sa'idun, Abbasun, Aliyun yang pakai tanwin itu masuk golongan isim mufrad. Isim yang menunjukkan makna satu. Nah, sampingnya nama-nama Aminah, Aminatu, Zainabu, Fatimatu tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin. Itu masuk golongan namanya ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Isim, kalau bergantung kayak ini, isim yang tidak bertanwin. Isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Isim yang menunjukkan makna satu, ya. Menunjukkan makna satu. Nah, tulisannya halus. Isim yang menunjukkan makna satu. Jadi isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu itu termasuk kalimat Muhammadun, Aliyun, pakai tanwin. Ya. Namanya adalah Muhammadun, Aliyun, pakai tanwin. Tetapi yang tidak pakai tanwin namanya ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Seperti Fatimatu, salah kalau dibaca Fatimatun. Aisyatu, maka salah kalau dibaca Aisyatun tan, ya salah. Apalagi tin juga salah. Sofiyatu, nama-nama perempuan. Nah, perhatikan pian. Dari awal sampai akhir ini dia tidak pakai tanwin. Fatimatun kah? Fatimatan kah? Atau Fatimatin? Tidak mungkin. Bisa Fatimatu atau Fatimata. Dia tidak pakai tanwin. Beda dengan ini, bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Jadi bagiannya yang isim yang pakai tanwin tadi namanya adalah isim mufrad. Kemudian isim yang tidak bertanwin namanya ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak bertanwin. Perhatikan yang pakai tanwin, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Saidun, Aliun, Abbasun. Kemudian yang tidak pakai tanwin, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, ada Mekah. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ya. Ada yang mewakili? Kalau Yusufan, Sikong mewakili. Kereda, kalau kereda tarus. Kalau ulun sebutkan alasannya, itu rumit. Nanti pian bingung. Bagaimana kita cara membedakan antara yang tidak bertanwin dan bertanwin? Coba ulun kasih contoh. Kalimat Muhammadun, kenapa dia pakai tanwin? Karena nama ini, nama laki-laki ini diambil dari isim maf'ul. Diambil dari isim maf'ul. Dari kalimat Hammada, Yuhammidu, Tahmidan, Muhammidun, Muhammadun. Dia diambil dari tasrifan Hammada Yuhammidu, yang mana dia adalah isim maf'ul yang dia berakhiran tanwin. Maka nama laki-laki diberi nama Muhammad yang artinya adalah yang dipuji, seseorang yang dipuji. Maka dia pakai tanwin. Karena nama laki-laki ini diambil dari isim maf'ul, sedangkan isim maf'ul itu bertanwin. Kalau kada paham kada apa-apa. Kemudian Aminatu, kenapa dia tidak pakai tanwin? Aminah. Alasannya ada dua. Aminah, kenapa dia tidak pakai tanwin? Alasannya ada dua. Satu, karena dia nama perempuan. Ya, alam ya. Kalau istilahnya alam, nama. Yang kedua, karena diakhiri tak marbutoh. Diakhiri tak marbutoh. Apa ya bahasa Arabnya? Takhir. Istilahnya itu ta'nif bitta ya. Ta'nif bitta. Dimu'anaskan dengan kalimat ta. Karena ta ini adalah menunjukkan mu'anas, perempuan. Amin, laki-laki. Aminah, perempuan. Jadi ta ini adalah ta'nif bitta, yaitu mu'annas disebabkan ta marbutoh ini. Nah, ketika dia nama perempuan dan diakhiri dengan ta marbutoh, maka tidak pakai tanwin. Perhatikan sisanya. Seperti kalimat Fatimatu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu, apalagi yang ada tak marbutoh nama perempuan. Karimatu, Karimah. Hafizatu, Hafizah. Itu tidak pakai tanwin. Karena dia nama perempuan dan diakhiri tak marbutoh. Timbul pertanyaan, itu kan enggak ada kalimat-kalimat yang tidak diakhiri tak marbutoh. Seperti Zainabu, Maryamu. Nah, kenapa dia tidak pakai tanwin? Maka sebabnya juga dua. Ini kalau kada pian kada paham kada apa-apa. Ini agak susah. Maryam, kenapa dia tidak pakai tanwin? Ada dua alasan. Alam, dia nama. Yang kedua, Ajam. Maryam ini bukan kalimat bahasa Arab. Bukan diambil dari kalimat bahasa Arab. Coba jawabian cari Maryam gak ada, secara bahasa maknanya gak ada. Karena dia bukan dari bahasa Arab. Ya, Maryam. Dia, Maryam itu ibunya Nabi Isa. Dari kaum apa beliau? Bani Israel ya. Bani Israel, bukan Arab. Alam dan Ajam. Ajam ini maksudnya bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Sama seperti Zainab. Zainab enggak ada. Dari bahasa Arab enggak ada artinya. Karena dia juga bukan dari bahasa Arab. Itu yang melatari dia tidak bertanwin. Ada dua sebab karena nama. Alam ini nama. Yang kedua Ajam. Karena dia bukan bahasa Arab. Apalagi nama perempuan yang tidak, yang bukan bahasa Arab, tetapi masyhur disebut dalam bahasa Arab, seperti nama-nama Mashitoh, pakai ta ya, apa ya, contohnya Hindun pakai tanwin, beda, karena dia tiga huruf. Hindun pakai tanwin, Hindun itu boleh pakai tanwin dan boleh tidak pakai tanwin. Jadi Hindun itu boleh tidak pakai tanwin dan boleh bertanwin. Tidak pakai tanwin boleh Hindu karena dia nama perempuan dan dia termasuk Ajam, bahasa bukan bahasa Arab. Intinya ini, ketika kalimat Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir itu kenapa dia pakai tanwin? Karena dia diambil dari isim fa'il dan dia nama laki-laki. Tidak ada ta'nya ya, tidak ada ta' marbutoh. Nah, tetapi seandainya nama perempuan Khalidah, maka tidak pakai tanwin. Khalidatu adalah nama perempuan Khalidah. Khalid nama laki-laki, Khalidah nama perempuan. Nah, kalau ada nama perempuan Khalidah, maka tidak pakai tanwin. Alasannya karena dia nama dan diakhiri ta marbutoh. Tetapi kalimat Khalid pakai tanwin karena tidak diakhiri ta marbutoh. Bisalah memahami. Ini sepintas dulu ya. Perhatikan yang pakai tanwin, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasir, isim fa'il dari kalimat Yasura, Yaisuru. Kemudian Ammar, itu sighat mubalaghah, sighat mubalaghah. Ammar orang yang memakmurkan atau orang yang panjang umurnya. Tergantung kalimatnya ya, Ammar. Ada juga nama sahabat, Ammar. Sa'id, orang yang bahagia, itu isim fa'il dari kalimat afwan, sifat musyabbahah dari kalimat Sa'ida. Aliyun, Abbas, dan seterusnya. Jadi nama-nama laki-laki itu ada yang pakai tanwin dan ada yang tidak pakai tanwin. Belum tidak terlalu mendalam. Intinya adalah antara dua bagian ini, nama laki-laki seperti Muhammad sampai Abbas itu pakai tanwin. Adapun sampingnya nama-nama perempuan dari Aminah sampai Ruqayyah tidak pakai tanwin. Maka salah kalau kita baca Aisyatun pakai tanwin. Makanya kalau ingin perhatikan ketika belajaran entah hadis ya, ketika melewati nama-nama Aisyah pasti ustadznya tidak membaca pakai tanwin. An Aisyata, Aisyatu ya, tidak pakai tanwin. Ya. Kemudian latihan Iqra waktub ma'adabti awakhir kalimat. Baca dan tulis disertai menyebutkan akhir-akhir kalimat, menyebutkan baris akhir-akhir kalimat. Ya. Apakah pakai tanwin atau tidak ya? Kayak gini aja, dimulai dari depan supaya mikrofonnya kada kesana kemari. Jadi mulai depan sebelah kanan, sub pertama ke sebelah kiri, kemudian bawahnya berurutan. Jadi mikrofonnya enggak terlalu jauh. Bisa dimengerti ya? Ya. Silahkan dimulai dari kanan pian, paling depan. Nanti dia ke kiri kemudian ke belakang. Silahkan baca kalimat 1, 2, 3, nomor 3. Dari kanan ya. Aminatu. Ya, sebelah kiri pian. Bawahnya. Gak ada. Gak ada. Nah, ini digeser aja ya Ustaz ya? Iya, pokoknya samping pian yang dekat. Sampai ke belakang nanti. Sudah? Bawahnya, bawah Aminah itu bacaannya apa? Aisyatu. Ya. samping pian. Pokoknya harus kena semua. Salah kata Bapak. Kemudian samping Aisyah ke sebelah kanan. Ngaran anak Abu Muslim. Ya. Kata Bapak salah. Abasun. Pakai tasydid ba-nya. Abasun. Iya. Ke atas, di atas Abbas. Kasihkan ke samping pian atau belakang. Zainabu. Iya. Sebelah kanannya, sebelah kanan Zainab. Siapa giliran? Ya. Hamidun. Pakai tanwin ya, Hamidun, ya. Kemudian kalimat terakhir, paling bawah terakhir. Khadijatun. Khadijatu. Iya, tidak pakai tanwin. Masih ingat alasannya kenapa tidak pakai tanwin? Satu, karena dia nama. Kedua, dia diakhiri tak marbutoh, tak bulat. Nah, itu alasan dia tidak pakai tanwin. Sampingnya, samping Khadijah, ya. Samping Khadijah. Sofia tu. Ya, samping Sofia. Muhammad. Ya. Muhammadun. Muhammadun. Ya, pakai tanwin Muhammadun. Ya, atas Muhammadun. Ammarun. Ya. Samping Ammar ke sebelah kiri. Sa'idun. Ya. Ke sebelah kiri lagi. Fatimatu. Fa-nya panjang. Fatimatu. Ya. Samping Fatimah. Maryamu. Maryamu. Maryamu, ya. Samping Maryam. Aliun. Ya, samping Ali. Khalidun. Khalidun. Ya, pakai tanwin. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nah, kalau enggak ada, balik halaman berikutnya. Nah, ini kita menyebutkan nama-nama negara dengan penyebutan yang benar. Ada Jepang, ada Cina, ada India, ya, maka bagaimana bahasa Arabnya? Perhatikan B, halaman 24. Nah, bagaimana kalimat-kalimat seperti yang ada alif lamnya, al-baitu, al-masjidu, al-mudarrisu, dan yang lainnya. Jadi pembahasan ini tentang kalimat yang dimasuki huruf jar. Kalimat yang dimasuki huruf jar. Huruf jar itu adalah kata sambung yang artinya dari, ke, atas, ya, apalagi di dalam dan seterusnya, kata sambung yang dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Kalau cuma kalimat itu seperti ke, kita enggak ngerti, ya, kecuali dia bersambung dengan kalimat lain. Dalam bahasa Arab namanya adalah huruf jar. Huruf jar. Ini pembahasannya adalah, ini agak, jadi ba itu selain mengenal sebagian negara-negara dalam bahasa Arab, juga membahas tentang harful jar. Harful jar. Harful jar maksudnya adalah kata sambung. Kata sambung. Tapi kata sambung dalam bahasa Arab, ketika dia masuk ke kalimat setelahnya, maka otomatis baris harokatnya berubah. Contoh kalimat ila. Artinya apa? Ke. Ila adalah huruf jar, kata sambung. Ke. Ketika dia memasuki sebuah kalimat, rumah misalnya, bahasa Arabnya apa? Al-bait, baitu. Ya, secara asal al-baitu. Ketika dimasuki ila, ilal baiti, maka tu berubah menjadi baiti, baris kasrah. Kalau dimasuki huruf jar banyak, di antaranya min ila. Di sini ada berapa disebutkan? Min ila, ya, cuma dua, min dan ila. Nah, min dan ila. Kata sambung. Ketika kata sambung ini entah min atau ila masuk ke kalimat seperti al-bait, maka harokat terakhir kalimat ini adalah kasrah. Contoh masuk min. Artinya apa min? Dari. Ya. Dari sekolahan bahasa Arabnya apa? Madrasah. Nah, sekolahan TK. Madrasah atau sekolahan bahasa Arabnya madrasatun. Tetapi tatkala dimasuki min, maka berubah menjadi min madrasatin. Baris kasrah. Ini pakai tanwin, ini pakai alif lam baiti. Kalau pakai tanwin madrasatin. Kalau dia dimasuki huruf jar. Perhatikan di buku. Al-baitu rumah, artinya rumah. Dimasuki min menjadi minal bait. Nah, kenapa menjadi mina kada min? Kan min ya. Kenapa berubah menjadi mina? Alasannya karena darurat. Sini aja nah. Kan huruf asalnya apa? Min, bukan mi, mina. Tetapi dikasih fathah, dirubah karena darurat. Nah, jadi dalam ilmu nahwu pun, ilmu bahasa Arab pun ada istilah darurat, bukan fikih saja ya. Perhatikan min. Rumah bahasa Arabnya al-bayi. Dimasuki min menjadi al-baiti. Ini bertemu dengan dua sukun, bisa enggak dibaca? Min al-baiti. Tidak bisa dibaca. Jelas tulisannya, Bu? Ya. Ketika dua sukun bertemu, maka huruf nunnya ini dirubah menjadi fathah. Karena enggak bisa dibaca min al-bait, enggak mungkin. Maka min al-baiti. Tetap asalnya adalah min, ya. Tetapi karena dia bertemu dengan dua sukun, maka sukun tadi dirubah menjadi fathah. Minal baiti. Al baitu dimasuki min menjadi minal baiti, dari rumah. Contoh, saya pergi dari rumah. Saya telah pergi dari rumah. Bahasa Arabnya zahabtu minal baiti. Zahabtu minal baiti. Saya telah pergi dari rumah. Contoh kalimat lain, al masjidu, masjid. Dimasuki ila maka menjadi ilal masjidi, ke masjid. Jadi ila itu maknanya bisa ke atau sampai. Bisa sampai. Contoh di Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjid haram sampai masjid aqsa. Nah, kenapa ilal minal masjidi? Nah, di barisi kasrah di huruf dalnya, karena dimasuki huruf min. Ilal masjidil aqsa di baris kasrah juga karena dimasuki huruf i, ila, yang namanya adalah huruf jar. Nah, kemudian ada percakapan antara al-mudarrisu dan Muhammadun, antara seorang guru dan siswa yang bernama Muhammad. Perhatikan percakapan. Al-mudarrisu, seorang guru, dia mengatakan, min aina anta. Min artinya apa? Dari. Aina, mana. Anta, kamu. Perhatikan papan tulis. Kenapa ada tanda pertanyaan? Karena aina itu adalah isim yang menunjukkan pertanyaan. Gimana ya sini nah? Jadi kata al-mudarris, kata seorang guru, min aina anta. Misalnya Muhammad ini terlambat masuk kelas. Lalu kata gurunya, min aina anta? Dari mana saja kamu, kalau bahasa Indonesianya? Min aina anta. Min aina anta. Aina ini namanya isim istifham, isim yang menunjukkan pertanyaan. Makanya ada tanda tanya. Nah, pertanyaan lagi, kenapa setelah min ainanya gak berubah, tetap baris fathah? Paham? Kan tadi ketika dimasuki min, maka baris kasrah. Tapi kenapa aina tetap baris fathah? Bisa dipahami? Nah, jadi kata Bapak, ini lebih melebar sedikit. dikarenakan aina ini adalah termasuk isim yang tidak berubah-rubah akhirnya. Isim mabni namanya. Isim mabni. Kada pusing lo? Belum? Atau kadusah kah? Kadusah kah? Terusakan. Hah? Ulun takut terlalu melebar. Kada lo? Nah. Timbul orangnya bukahan kena. Kan tadi ketika min masuk ke al-bayt itu maka menjadi minal bayti. Tetapi kenapa aina ini enggak min aini saja? Karena dia termasuk isim mabni. Isim mabni itu isim yang tidak bakalan berubah terakhirnya. Jadi isim yang tidak berubah akhirannya. Tetap sampai kiamat aina. Aina. Sama kalimat nahnu, artinya apa nahnu? Kita, kami. Maka dia tidak mungkin dibaca nahna atau nahni. Sekalipun dimasuki huruf apapun. Min nahnu, ya, dari enggak bisa min nahnu. Intinya ada kalimat yang dia bisa berubah akhirannya seperti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tetapi ada kalimat yang tidak mungkin berubah cuma satu keadaan saja akhirnya seperti kalimat aina. Maka tatkala dia dimasuki min maka tetap barisnya fathah satu keadaan. Ya, bukan aini, bukan ainu. Beda dengan kalimat al-baitu. Dia bisa dibaca al-baitu, al-baita atau al-baiti. Karena berbeda jenis al-baitu dengan aina. Ya. Min aina anta artinya adalah dari mana kamu? Ya, dari mana kamu? Kemudian Muhammad menjawab, ana minal Yaban. Oh ya, dia bertakun asalnya dari mana ya? Min aina anta, dari mana kamu? Nah, ini bertanya asalnya dari mana? Kata Muhammad, ana minal Yabani. Nah, saya dari Jepang. Yaban, Jepang. Nah, Jepang kenapa nunnya ini di baris kasrah? Karena dimasuki min. Karena dimasuki huruf jar yaitu min. Nah, jadi ya ketika seorang guru bertanya dari mana kamu, kemudian Muhammad menjawab saya dari Jepang. Maka perhatikan al-yabannya nunnya itu baris kasrah akhirnya karena dia dimasuki huruf jar yaitu min. Kemudian bertanya lagi mudarris, wa min aina ammarun? Dan dari mana asalnya Ammar? Pal 7 lain Ammarnya. Kata si Muhammad, huwa minas sini. Nah, nunnya baris kasrah karena dimasuki min. Huwa minas sini, dia dari Cina. Sin artinya Cina. Chinese ya. Ya, Cina lah. Dia dari Cina. Nah, kemudian bawahnya lagi, wa min aina Hamid, dan dari mana Hamid, pakai tanwin, nama-namanya pakai Ammarun dan Hamidun. Dan dari mana Hamid, kata si Muhammad, huwa minal Hindi, dia dari India. Perhatikan, setelah min al-Hindi, dalnya baris kasrah. Kenapa? Karena dia dimasuki huruf min. Kemudian bertanya lagi mudarris, seorang guru, aina Abbasun? Mana Abbas? Ketika belajaran Abbas mana? Kata Muhammad, kharaja, dia keluar. Dia keluar. Nanti ulun jelaskan. Kemudian kata mudarris lagi bertanya, ini gurunya banyak bertakun. Kata mudarris, aina zahaba? Kan Abbas tadi keluar. Aina zahaba? Kemana dia pergi? Aina zahaba? Kemana dia pergi? Kata Muhammad, zahaba ilal mudiri. Nah, perhatikan setelah ila ada kalimat mudir, ro-nya baris kasrah. Zahaba, dia pergi ilal mudir, ke mudir, atau bahasanya bisa diganti dengan menghadap mudir. Dia pergi menghadap mudir. Mudir itu apa? Pimpinan. Kalau ulun kepala sekolah maka bahasa Arabnya mudir. mudirul madrasah. Kalau un pimpinan pondok pesantren, mudirul ma'had. Kalau dibakahkan Ustadz Mailana, mudir ma'had. Jadi mudir itu afwan ya, posisinya di atas kepala sekolah ya, semacam apa yuk? Pembina yayasan ya. Iya, semacam pembina yayasan. Dia di atas kepala sekolah, mudir itu. Jadi kata si Muhammad, dhaba ilal mudir. Dia pergi menghadap atau menuju mudir. Menuju bisa, menuju mudir. Kata mudaris lagi bertanya, wa aina dhaba aliyun? Dan kemana pergi Ali? Ali pang kemana pergi? Kalau bahasa kitanya. Dan kemana pergi Ali? Kata si Muhammad, dhaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Al-mirhab artinya toilet. Ya. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya. Jadi di ba ini pertama menjelaskan tentang huruf jar, min dan ila. Kedua, ketika huruf min dan ila masuk ke sebuah kalimat, terlebih dia pakai alif lam, maka kalimat tersebut barisnya kasrah. Kemudian di sini juga ada domir, kata ganti. Anta artinya kamu, tapi untuk seorang laki-laki. Ulun tuliskan semua domir atau kata ganti, karena ini penting. Di buku enggak ada. Ada berapa jumlah domir? Ada 14 kata ganti ya. Domir atau kata ganti atau orang ketiga atau orang kedua, orang kesatu. Saya, kamu, dia, mereka itu namanya domir. Bahasa Indonya kata ganti kan ya? Ya. Orang ketiga, orang kedua atau orang kesatu. Perhatikan, domir jumlahnya atau kata ganti ada 14. Di mana ulun menulis sini aja. Ada 14. Lalu tuliskan beratan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, antunna, ana, nahnu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jelaslah tulisannya. Kalau kada jelas mubadah. Ya. Sudah selesai? Ah, belum kah? Supaya benar gimana pemakaian domir atau kata ganti. Dia berdua, mereka berdua, mereka banyak, laki-laki dan perempuan, kamu, kamu perempuan, kamu laki-laki, kalian berdua, kalian banyak, dan seterusnya ya. Ada bukan 14, berapa di situ? Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum. Ada 12 ya? 14 benar ya. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi sengaja tiap 3 itu ulun kasih garis. Tiap 3 ulun kasih garis agar paham, agar nyaman memahami. Sudah? Belumkah? Sudah ya. Nah, perhatikan papan tulis. Ya, dan pian perhatikan juga arti dan maknanya. Ulun kada tulis, tapi pian tulis sendiri. Huwa artinya dia. Huwa artinya dia. Dalam kurung untuk seorang laki-laki. Huwa artinya dia dalam kurung untuk seorang laki-laki. Garis miring kalimat mudzakkar. Huwa untuk seorang laki-laki garis miring atau maksudnya kalimat mudzakkar. Huwa untuk artinya dia. Inya bahasa Banjar. Dia dalam kurung untuk seorang laki-laki garis miring kalimat mudzakkar. Kalimat mudzakkar. Mudzakkar ya. Sudah? Huma artinya mereka berdua. Huma mereka berdua. Dalam kurung untuk laki-laki. Dalam kurung untuk laki-laki. Huma mereka berdua. Dalam kurung untuk laki-laki. Hum artinya mereka. Artinya mereka. Untuk banyak laki-laki. Hum artinya mereka. Untuk dalam kurung. Untuk banyak laki-laki. Untuk banyak laki-laki. Nah, banyak laki-laki. Banyak dalam bahasa Arab. Itu minimal tiga. Minimal tiga. Maka tiga itu disebut banyak. Ada lakian ngarannya Muhammad, Sulaiman, dan Ahmad. Lalu jarulun, mereka ini belum menikah. Maka bahasa Arabnya hum lam yatazawwaju. Hum lam yatazawwaju. Mereka belum menikah. Mereka di sini untuk tiga laki-laki atau lebih. Nanti ulun ulang lagi. Hiya artinya dia. Artinya dia. Untuk seorang perempuan. Hiya artinya dia. Untuk seorang perempuan. Garis miring kalimat mu'annas. Mu'annas ya. Garis miring kalimat mu'annas. Mu'annas seperti ini. Nah. Untuk seorang perempuan. Garis miring kalimat mu'annas. Huma artinya mereka berdua. Mereka berdua dalam kurung untuk dua perempuan. Untuk perempuan afwan, untuk perempuan. Mereka berdua dalam kurung untuk perempuan. Untuk perempuan. Sudah? Hunna artinya mereka. Artinya mereka. Dalam kurung untuk banyak perempuan. Untuk banyak perempuan. Nah, sama banyak dalam bahasa Arab, entah laki-laki atau perempuan, minimal 3. tiga. Contoh, Aisyah, Fatimah, dan Sofiyah, mereka sudah menikah. Hunna bla bla bla. Nah, jangan memakai hum, karena hum untuk laki-laki, hunna untuk perempuan. Hunna artinya mereka, dalam kurung untuk banyak perempuan. Sudah? Ya. Kemudian anta. Anta artinya kamu. Kamu, engkau, pian, nyawa, sama. Intinya adalah kamu atau ikam. Dalam kurung untuk seorang laki-laki. Dalam kurung untuk satu laki-laki atau seorang laki-laki. Nah, seperti kameramen. Sidin lakian, lalu jadulun ikam hendak kemana? Maka ikam bahasa Arabnya apa? Anta. Kamu mau kemana? Ila aina anta. Kamu mau kemana? Ya, maka anta, karena ulun berbicara kepada seorang laki-laki. Kamu mau kemana? Nah, kamu ini karena ulun berbicara kepada seorang laki-laki, bahasa Arabnya adalah anta. Antuma artinya kalian berdua. Antuma artinya kalian berdua. Kalian berdua. Dalam kurung untuk laki-laki. Dalam kurung untuk laki-laki. Contoh ada Abu Aqila lawan Abu Muslim. Berdua di sini. Abu Aqila dan Abu Muslim. Lalu jarulun buhan pian berdua ini tolong kesana. Buhan pian berdua tolong kesana. Maka bahasa Arabnya antuma. Antuma. Kalian berdua. Ya. Silahkan pergi ke sana misalnya. Nah, maka menggunakan antuma. Karena lawan ulun dua orang laki-laki, maka menggunakan antuma. Kemudian antum artinya kalian. Kalian dalam kurung untuk banyak laki-laki. Antum artinya kalian dalam kurung untuk banyak laki-laki. Ada Abu Aqila, ada Abu Muslim, ada Abu Hurairah misalnya, ada tiga orang. Lalu jarulun, kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Maka bahasa Arabnya adalah ila aina antum. Ya, kalian mau ke mana? Kalian di sini ada tiga orang laki-laki, ulun berbicara kepada mereka, maka bahasa Arabnya adalah antum. Ini penggunaan bahasa Arab. Tetapi kalimat antum, karena sudah menjadi serapan bahasa Indonesia, sudah lazim ya bagi kita, antum itu adalah bahasa sopan untuk ditujukan kepada satu orang laki-laki. Kan kalau ulun kada bertemu lawan seseorang, antum hendak kemana? Padahal dia cuma satu. Nah, sebenarnya dalam bahasa Arab itu menyalahi kaidah, bukan? Menyalahi kaidah. Karena antum digunakan untuk banyak laki-laki, tiga atau lebih. Tetapi karena ini bukan istilah bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan sudah menjadi serapan bahasa Indonesia, bahwa antum itu digunakan untuk seseorang yang kita menggunakannya karena min babil adab sopan ya. Bahasanya antum. Kada nyawa hendak kemana? Enggak. Tapi antum mau ke mana? Padahal yang kita lawan bicaranya cuma satu orang. Tetapi ini sudah menjadi serapan ke bahasa Indonesia. Kalau kita menilik kepada kaidah bahasa Arab, maka itu salah. Antum digunakan untuk satu orang. Tetapi ini beda ya, karena sudah menjadi bahasa Indonesia, serapan bahasa Indonesia. Tetapi secara kaidah, antum digunakan untuk menunjukkan banyak laki-laki. Yang artinya adalah kalian. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Enggak, lanjut. Anti. Anti artinya kamu. Dalam kurung, untuk satu perempuan. Kamu dalam kurung untuk satu perempuan. Ada di hadapan ulun Umamah misalnya, Umamah perempuan. Lalu jar ulun hendak kemana? Ikam atau pian hendak kemana? Maka bahasa Arabnya ila aina anti. Karena dia seorang perempuan. Jangan anta, tapi anti. Jadi anti ini artinya adalah kamu, dalam kurung dipakai untuk satu orang perempuan. Antuma artinya kalian berdua. Kalian berdua, dalam kurung untuk perempuan. Ada Umamah dan Sumayyah. Ada Umamah dan Sumayyah. Kalian mau kemana? Tapi ulun ngobrolnya dengan dua orang, maka bahasa Arabnya adalah antuma. Sebelum terakhir, antunna artinya adalah kalian, tetapi dalam kurung untuk banyak perempuan. Antunna kalian, dalam kurung untuk banyak perempuan. Nah, kayak buhan pian. Buhan pian bahasa Arabnya apa? Antunna. Ada berapa di situ? 15 misalnya. Lalu jarulun buhan pian, pahamkah? Apa bahasa Arabnya? Hal antunna fahim tunna. Hal antunna fahim tunna. Apakah kalian paham? Kalian di sini adalah untuk banyak perempuan. Minimal banyak 3 atau lebih tanpa batas. Sudah? Ana artinya saya unda, apalagi saya unda ulun. Ana. Dan ana ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Pian menyebut ana saya, ya ana juga. Laki-laki menyebut ya ana juga. Tidak terbatas kepada jenis. Mau laki-laki yang menyebutkan perempuan sama-sama ana, artinya adalah saya. Nahnu sama. Nahnu sama. Baik digunakan untuk banyak perempuan, kata buban pian, kami hari ini ingin belajar. Nah, kami bahasa Arabnya adalah nahnu. Atau kami para laki-laki, nahnu juga. Atau bercampur laki-laki dan perempuan, nahnu juga. Dan nahnu boleh digunakan untuk berdua, ulun dan kameramen. Lalu ulun berkata, kami hendak bulikan. Padahal cuma berdua, maka boleh. Paham? Nahnu boleh digunakan untuk dua orang. Ada samping ulun kameramen. Lalu jar ulun bupandir, kami hendak bulikan. Maka juga boleh. Nah, di dalam Al-Quran pun Allah banyak menggunakan dengan kalimat nahnu, kami. Apakah banyak? Tidak ya. Maka di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan kami, bukan berarti Tuhannya banyak, enggak. Itu menunjukkan lit ta'zim untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan diri Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakan kalimat nahnu. Itu untuk Allah ya. Nah, tetapi intinya nahnu ini boleh digunakan untuk banyak laki-laki, banyak perempuan, dan boleh juga untuk dua orang. Ulun bersama kameramen cuma berdua, lalu jar ulun, kami hendak bulikan. Maka juga boleh. Kalimat nahnu. Nah, sampai di sini 14 domir ini kata ganti, ada pertanyaan? Silahkan. Ya, kalau orangnya campur gimana Ustaz? Sama, yang nahnu. Bukan yang lebih dari tiga, yang lebih dari hum kah? Iya. Itu yang dipakai kalimatnya hum. Misalnya tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan, maka kalimatnya adalah hum. Yang diambil adalah lafaz laki-laki mudzakkar. Di dalam Al-Quran banyak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Kum itu kan domir lagi. Nanti jadi domir itu banyak ya. Ada yang namanya domir terpisah, ada yang bersambung. Jadi kum itu intinya adalah domir yang juga maknanya adalah kalian. Tetapi digunakan untuk banyak laki-laki. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan sebelum kalian. Nah, sebelum kalian ini kan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Tetapi Allah menyebutkan dengan kalimat kum untuk menunjukkan mudzakkar laki-laki. Termasuk juga di situ adalah para wanita. Intinya kalau banyak ada 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Lalu kata ulun mereka hendak bulikan. Mereka di sini ada 3 laki-laki dan 3 orang perempuan. Maka yang dipakai adalah kalimat hum. Kalimat mudzakkar laki-laki. Ya. Ada lagi? Nah, kembali kita ke percakapan tadi. Kata dari awal, al-mudarris, kata guru, min aina anta, dari mana kamu? Ini lawan bicaranya siapa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Satu atau banyak? Satu yaitu Muhammad. Min aina anta, dari mana kamu? Kata si Muhammad, ana minal Yaban, saya dari Jepang. Ya, dia bertanya asal ya. Dari mana asal kamu? Ana minal Yaban, saya dari Jepang. Nah, sebenarnya kalimat min aina anta itu juga bisa digunakan untuk bertanya dari mana yang menunjukkan dekat, ya. Jadi dari mana yang menunjukkan dekat. Contoh misalnya Abu Aqila, kan rumahnya Parak. Rumahnya apa? Parak. Bukan dari Jepang, enggak. Lalu ketika dia Abu Aqila menghampiri ulun, ulun bertanya, "Dari mana kamu?" "Saya dari rumah." "Saya dari rumah." "Ana minal baiti." "Saya dari rumah." Jadi boleh. Jadi boleh min aina itu digunakan untuk jarak jauh menunjukkan asal, atau juga boleh digunakan untuk dekat, ya. Tidak mesti harus jauh di sini. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yaban, saya dari Jepang. Kemudian mudaris bertanya lagi, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa na, dia. Kenapa menggunakan kalimat huwa? Ayo. Ya, karena dia satu orang laki-laki, yaitu Ammar. Ammar satu orang dan dia laki-laki. Maka dianya menggunakan kalimat huwa. Nah, seandainya ulun ganti, wa min aina Aisyatu, maka domirnya adalah hiya ini. Dari mana dia? Dari mana Aisyah? Karena Aisyah adalah seorang perempuan, maka yang digunakan adalah hiya, yang artinya dia, dalam kurung untuk menunjukkan seorang perempuan. Nah, ulun ganti, wa min aina Muhammadun wa Khalidun wa Sulaimanu, dari mana Muhammad, Ibrahim dan Sulaiman, ada tiga orang. Nah, bagaimana domirnya? Maka domirnya apa? Hum, ya. Dari mana asalnya Muhammad, Sulaiman dan Ibrahim? Hum, mereka dari Cina. Kenapa memakai kalimat hum? Karena hum itu untuk menunjukkan makna mereka, tetapi untuk banyak laki-laki, minimalnya tiga. Ya. Bawahnya, wa min aina Hamid, dan dari mana Hamid, nama seorang laki-laki. Huwa, nah dia dari India. Dia dari India. Ulun ganti kepada banyak perempuan. Dari mana Khadijah dan Aisyah dan Sofiyah? Maka jawabannya apa? Hunna minal Hindi. Hunna minal Hindi. Mereka dari India. Kenapa hunna? Karena hunna adalah mereka yang ditujukan kepada banyak perempuan. Kemudian kata mudaris, aina Abbas? Kata Abbas, kata Muhammad, kharaja, dia keluar. Dia keluar. Nah, di sini ada lagi istilahnya fi'il madhi. Perlukah ulun sebutkan semua fi'il madhi? Semuanya ada 14. 14 juga sama dengan domir, ya. Jadi ini kharaja. Kalau kita tasrifkan sampai 14, kharaja kharaja kharaju, kharajat kharajata kharajna, kharajata kharajtuma kharajtum, kharajiti kharajtuma kharajtunna kharajtu kharajna. Mungkin nanti ulun insyaallah kalau ada kesempatan membawa selembaran tasrifan itu, ya. Insyaallah kalau ada, atau ulun bikin sendiri, ya. Jadi penting sebenarnya ilmu sharaf, apa namanya, menimbang atau mentasrif ilmu sharaf, ya. Kan ada istilahnya fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa telah lalu. Kharaja artinya apa? Dia telah keluar. Kata si mudaris, aina Abbas? Di mana Abbas? Kata Muhammad, kharaja, dia sudah keluar. Ketika gurunya masuk, Abbas enggak ada. Kata si gurunya, di mana Abbas? Kata Muhammad, dia sudah keluar. Kharaja artinya dia telah keluar. Nanti saja fi'il madhi. Kemudian al-mudaris bertanya lagi, guru bertanya lagi, aina dhahaba, kemana dia pergi? Kan dia sudah tulak, ya, sudah pergi. Lalu kata si mudaris, Aina dhahaba, kemana pergi dia atau kemana dia pergi? Kata si Muhammad, dhahaba ilal mudir. Dia pergi menuju mudir, menghadap mudir, menghadap pimpinan. Kata si mudarris, wa aina dhahaba Ali, dan kemana perginya Ali? Ali pun pergi kemana? Kata si Muhammad, dhahaba ilal mirhad. Dia pergi ke toilet. Ya, karena Abbas dan Ali enggak ada, jadi ditanya oleh gurunya. Satunya menghadap mudir, satunya menuju ke toilet. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ya, perlukah ditanya lagi masalah ini, Domir? Jadi belum tanya pian. Ya, mana ininya? Apa mana absen? Jadi kalau pian paham ini, insya Allah mudah tentang kata domir. Jadi diputar-putar. Contoh misalnya kata ulun, Muhammad dan Ibrahim, mereka berdua ke pasar. Nah, mereka berdua itu bahasa Arabnya apa? Ya, harus bisa. Ini kho, huruf kho ini apa yuk artinya? Izin. Apa kho ini kepanjangan dari apa? Itu go kah? Oh, i huruf i kan nih? Kayak huruf kho. Ya. Dari tengah ya. Apa dari atas? Dari tengah. Tengah ke atas. Kalau salah enggak apa-apa. Ya. Ulun putar-putar domir ini, yang penting pian paham. Ya. Salah enggak apa-apa, belajar. Dari tengah Umu Arya. Nah, pian cuma menyebutkan huwaka, humaka, humka, hiyaka, humaka, hunaka, apa dan seterusnya ya. Tidak menyebutkan semua bahasa Arabnya. Nah, apa domirnya? Seperti ini, ya. Wahai Aisyah, kamu mau kemana? Wahai Aisyah, kamu mau kemana? Nah, kamu di sini apa bahasa Arabnya? Anti. Anti, ya. Nah, nyaman loh. Kemudian, Ummu Az-Zahra. Ya. Ummu Az-Zahra, ya. Farania, Az-Zahra. Kemudian, Munawaroh. Kalian mau kemana? Nah, kalian itu bahasa Arabnya apa? Antuna. Antuna. Ya, karena banyak kan, ada Muna, ada Azara dan Farania. Karena ini perempuan banyak, maka menggunakan kalian antuna. Ya. Kemudian Ummu Fitria. Muhammad telah musafir. Muhammad telah musafir. Dan dia meninggalkan istrinya. Nah, dia ini bahasa Arabnya apa? Muhammad telah musafir dan dia meninggalkan istrinya. Dia bahasa Arabnya? Huwa. Huwa, karena dia seorang laki-laki. Muhammad kan? Iya. Kemudian Ummu Munah. Ya, Ummu Munah. Wahai Abu Aqila dan Abu Muslim, kalian mau kemana? Huma. Kalian. Kalian. Antuma. Antuma. Antuma. Kenapa antuma? Karena dia. Karena berdua. Ya, berdua. Iya. Kemudian Ummu Rekoni. Ya. Kata Ustaz Triandi, kami hendak bulikan. Nah, kami bahasa Arabnya apa? Mewakili guru-guru yang lain, kata Nahnu. Nahnu, iya. Kemudian Ummu Fadil, ya. Oh, izin. Ummu Afif. Ummu Afif. Wahai, kata ulun, Afif. Arfa dan Riyandi. Kalian hendak kemana? Hubungan pian hendak kemana? Maka bahasa Arabnya kalian itu bahasa Arabnya antum. Antum. Karena tiga orang laki. Laki. Laki. Iya. Kemudian Ummu Yasar enggak ada. Ummu Elfata. Ummu Elfata ya. Farania, Azahra dan Muna, mereka ingin ke pasar. Nah, bahasa Arabnya apa? Hunna. Hunna, iya. Kemudian Ummu Gania. Ummu Gania, ya. Yasar dan Fauzan, mereka berdua tidak sekolah karena sakit. Nah, mereka berdua Fauzan dan Yasar tidak sekolah karena sakit. Maka bahasa ya? Huma. Huma, iya. Kemudian Ummu Fauzan. Contohnya apa yuk? Yang belum ya. Ustazah Fatimah, Ikam tolong ke pasar. Nah, Ikam bahasa Arabnya apa? Kamu tolong ke pasar. Anti. Anti, iya. Kemudian Ummu Azlan. Ujar pian, Azlan, kamu hendak kemana? Nah, kamu bahasa Arabnya apa? Dia ngomong dengan Azlan, pian. Anta. Anta, iya. Kemudian Ummu Dafa enggak ada. Ummu Qanita. Kalian, wahai Ummu Arya, Ummu Muna dan Ummu Azra, Az-Zahra, mau kemana? Kalian. Antuna. Antuna, iya. Terakhir Ummu Nada. Farania enggak masuk. Dia sakit. Nah, dia di sini bahasa Arabnya apa? Iya. Iya, ya cukup ya. Insyaallah paham sudah. Kemudian silahkan berikutnya kembali ke buku. Nah, ini bawahnya lagi. Setengah apa? Pertengahan dari bawah yang nama-nama tadi. Tamarin, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, an ini juga huruf jar, perhatikan. Ajib anil as'ilatil atiyah. An juga termasuk huruf jar. Maka coba lihat as'ilati, barisnya kasrah. Dan dia an ya, tapi karena bertemu dengan dua sukun, anil, maka dikasrahkan. Ajib anil as'ilati. An huruf jar, maka as'ilati baris kasrah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Satu, min aina anta. Nah, pian jawab, ini kan dari mana kamu? Lalu kata pian, aku dari pasar kah? Terserah dari pian ya. Aku dari pasar, aku dari sekolah, aku dari masjid ya, terserah pian. Yang penting pian bisa menjawab. Tadi siapa yang pertama tadi? Ummu siapa? Ummu Arya ya. Berarti Ummu Ibrahim. Nah, kata ulun sama Ummu Ibrahim, min aina anti? Pian dari mana? Ini terserah. Seandainya pian orang Jepang kah, orang Cina kah, atau pian dari rumah kah, terserah. Aku dari rumah. Aku dari Jepang bisa, aku dari Cina bisa. Ya. Min aina anti? Dari mana kamu? Maka jawabannya ana minal madrasati. Ana minal madrasati. Iya. Kemudian Ummu Mahesa. Nah, nomor dua, aanta minal Filipina. Afwan. Aanta minal Filipini. Apakah, berarti pian perempuan ya, aanti minal Filipini, apakah kamu dari Filipina? Filipin ya, Filipina, negara Filipina. Pian jawab, tidak, saya dari Banjar. Nah, bahasa Arabnya gimana? Apakah kamu dari Filipina? Tidak. Tidak bahasa Arabnya apa? La. La. Saya dari Banjar. Bahasa Arabnya gimana? Ana. Ya. La ana min Banjarmasin. Atau Jawa, ana minal Jawa. Ya, ana minal Jawa. Kemudian nomor tiga. Man minasin. Siapa yang dari Cina? Jawabannya apa? Jawabannya misalnya, taruhlah Aisyah dari Cina. Aisyah dari Cina. Maka bagaimana bahasa Arabnya Ummu Maisa? Aisyah dari Cina. Aisyah apa? Aisyah. Baris akhirnya apa? Aisyah. Ya, Aisyah tu ya. Dari Cina. Minas. Minasinin. Ya, Aisyah tu minasini. Ya, kenapa dikasih Aisyah tu? Ya, karena dia tidak dimasuki apa-apa. Ketika kalimat itu di awal kalimat, entah nama atau kalimat pakai alif lam, kalau dia di permulaan kalimat tidak dimasuki huruf apa-apa, maka dia baris dommah. Secara asal dia baris dommah. Jangan dikasih Aisyata. Aisyatu minasini. Nomor empat. Nah, nomor empat ini pian baca, pian jawab. Dari mana Hamid? Jar pian, Hamid dari WC. Nah, gimana bahasa Arabnya? Baca dulu pian nomor empat. Ummu Faris sudah, enggak ada Ummu Mais. Ummu Bella. Silahkan. Pian baca dulu. Ya, nomor 4. Itu sengaja enggak ada harokatnya ya. Nah, ya, silahkan baca. Mikrofonnya ada? Ada, Ustaz. Ya. Min aina Hamidu. Pakai tanwin. Oh, iya. Ya. Min aina Hamidun. Ya. Hamidun. Ya. Minal Mirhadu. Mirhadi. Oh iya. Nah, pian ganti bisa enggak? Dia dari toilet. Nah, bahasa Arabnya gimana? Toilet beda ya, Ustaz? Iya, beda. Dia dari toilet. Dia tadi mana? Nah, domir tadi kembali ke domir. Huwa ya. Minal Mirhadi. Ya, huwa minal Mirhadi. Kemudian Ummu Faqih. Yang berikutnya, napian baca tanpa baris, itu kan artinya kemana perginya Abbas? Lalu kata pian, dia ke masjid. Nah, dia ke masjid. Pian baca dulu nomor 5. Aina zahaba Abbasun? Ya. Huwa ilal masjidi. Naam. Aina zahaba Abbasun huwa ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, seandainya ulun ganti. Kemana perginya Aisyah? Dia ke masjid. Maka hiya ilal masjid. Ya, hiya ilal masjidi. Nomor 6. Bu Ratna atau Mbak Ratna ada? Nah, nomor 6. Ini kan bahasa Arabnya artinya adalah apakah Ali pergi menghadap mudir? Silahkan pian jawab misalnya na'am. Dia pergi menghadap mudir. Nah, bisalah pian. Nomor 6 dulu pian baca harokatnya. Baca dulu pertanyaannya. Ilal mudiri. Ya. Naam. Huwa ilal mudiri. Huwa zahaba. Ya. Nah, bisa adzahaba aliun ilal mudir. Naam. Bisa huwa zahaba ilal mudir atau zahaba ilal mudir, sama aja. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan tentang pertanyaan tadi. Ya. Ya. Bisa. Min aina anti? Ana min Indonesi. Jadi Indonesia itu versinya ada Indonesia pakai alif, ada yang tidak pakai alif. Karena Indonesia ini termasuk ajam, bukan bahasa Arab. Makanya dia enggak pakai tanwin. Cuma Indonesian enggak bisa. Ya. Kecuali orang Indonesia baru pakai tanwin. Itu nanti pembahasannya. Saya dari Indonesia. Ana min Indo, bukan Indomie ya. Indo. Nah. Indonesia. Ada juga yang menulis seperti ini, Indonesia. Indonesia. Karena Indonesia bukan bahasa Arab. Sama seperti Banjarmasin, ana min Banjarmasin. Banjar Masin. Nah, Banjar Masin. Nah, kayak gini jadinya. Banjar Masin. Ya. Banjar Masin. Ana dari Palembang. Nah, enggak ada dalam bahasa Arab. Nah, gimana? Maka seperti ini. Falimban. Pakai N, Falimban. Malang, Malanj. Malang itu J akhirnya. Malanj. Nah, Malanj. Malanj. Bukan Malang, enggan enggak ada. Malanj ya. Seperti itu. Kadang orang Arab seperti itu. Bogor, Bugur ya. Bujur, kalau enggak salah Bujur. Bujur, Bugur. Bu ya seperti ini, Bugur. Bugur, Bugur juga Bugur. Karena ini bukan bahasa Arab. Ya, nama-nama ini bukan bahasa, bukan dia, bukan apa, bukan tidak ada artinya dalam bahasa Arab ya, bahasa ajam di luar bahasa Arab. Ya, min Indonesia atau Indonesia panjang seperti itu. Itu yang pernah orang temukan di entah di apa di surat-surat ya, atau orang Arab menulis. Terkadang mereka pakai alif Indonesia atau seperti itu. Nah. Ya ada lagi. Nah, kalau enggak ada lanjut ke latihan. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Sebenarnya disuruh menulis ya. Tapi waktu pian pulang. Nah, baca dan tulislah, kita baca aja. Iqra waktub, baca dan tulislah ma'adopti awakhiril kalimat, disertai menyebutkan akhir-akhir kalimatnya. Jadi, nah, pian baca langsung dua kalimat sekaligus. Al-ghurfa kemudian minal ghurfa ya, al-ghurfa minal ghurfa kemudian minal hammam al-mirhad ilal mirhad al, dua-dua langsung sekaligus. Nah, ulun pernah menyebutkan ketika sebuah kalimat itu tidak dimasuki apa-apa, maka harokatnya kembali ke asal yaitu dhammah atau marfu. Ketika dia tidak dimasuki apa-apa ya. Langsung dua-dua ya. Dua kalimat, dua kalimat. Kemudian berikutnya Ummu Syahrin, enggak ada. Ummu Abdurrahman. Ghurfah dan minal ghurfah. Bagaimana bacaannya? Akhir harokat, akhir kalimat tersebut gimana? Ya, Ummu Abdurrahman. Al-ghur. Ya, silakan. Al-ghurfatu. Ya, satunya. Kamar itu. Ya. Kamar. Yang pakai min, kalimat yang kedua. Min min ghurfati. Minnya berubah menjadi fathah. Minal ghurf minal ghurfati. Ya. Di sini ya, penulis ingin menekankan lagi antara kalimat yang tidak dimasuki huruf jar dan kalimat dimasuki huruf jar. Kalau tidak dimasuki huruf jar, maka al-ghurfatu, barisnya dhammah. Kalau dimasuki huruf jar, minal ghurfati, barisnya kas, kasrah. Min artinya dari. Ya, silahkan yang berikutnya, dua kalimat langsung. Mbak Lida. Minal hammam dan al-mirhad. Nah, bagaimana akhir kalimat tersebut? Minal hammam. Minal hamami. Ya. Satunya. Al mirhadu. Ya. Minal hamami al mirhadu. Minal hamami artinya apa? Dari kamar mandi. Hammam artinya kamar mandi. Pakai tasydid mimnya ya. Nah, tetapi kalau mimnya tidak pakai tasdid hamam, maknanya burung merpati. Nah, sangat berbeda. Jadi tasdid saja, kalau kita salah membaca seperti hammam dan hamam, maka maknanya berubah. Kalau hammam mimnya tasdid kamar mandi. Kalau hamam tanpa tasdid artinya burung merpati. Al-mirhadu artinya apa? Toilet, ya. Kenapa mirhadu dibaca dommah? Karena dia tidak dimasuki apa? Apa? Tidak dimasuki huruf jar. Kemudian dua yang berikutnya, Mbak Rizka. Ilal. Ilal mirhadi. Ya. Al-yabanu. Al-yabanu. Ilal mirhadi artinya apa? Ke toilet. Ya, al-yaban. Al-yaban Jepang. Jepang, negara Jepang. Ya, dua yang berikutnya, Mbak Yunita. Itu sudah ada Filipin, ya, negara Filipin. Nah, gimana harokatnya kalau dia Al-Filipino. Ya. Minal Hindi. Ya. Ilosini. Ya, kenapa langsung sekaligus canggung? Al-Filipino minal Hindi ilosini. Filipino, negara Filipin. Minal Hindi, dari India ilosin ke Cina. Ya. Silakan yang berikutnya, ikra waktu baca dan tulis baca saja. Pian baca saja, kemudian ya baca harokatnya bagaimana, ya. Nah, ini semuanya sudah apa kosakatanya sudah telah lalu sudah kita jelaskan. Mbak Yola nomor 3. Ya. Zahabat. Zahabat tajiru ila dukani. K-nya pakai tasdid. Ila dukani. Artinya pedagang itu pergi ke toko. Boleh pedagang itu pergi. Boleh pergi pedagang itu. Jadi boleh pedagang itu pergi atau pergi pedagang itu. Boleh dibolak-balik kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pedagang itu pergi ke toko. Ya. Kemudian Mbak Asti nomor 1. Man aina. Bukan man. Min. Ya. Min aina Fatimah. Nah, barisnya apa? Min aina Fatimatu. Iya. Hia minal Hindi. Iya. Artinya apa? Dari mana Fatimah? Nah. Dia dari India. Nah, kenapa memakai hia, Mbak, bukan hua? Perempuan. Iya, karena satu orang. Satu orang. Fatimah satu orang. Iya. Kemudian Ibu Siti Fauziah, enggak ada. Terakhir Ummu Syahidah nomor pian pilih nomor 2 atau nomor 4 kah? Ibu. Nah, silakan pilih. Nomor 2 Gin aja. Nomor terpanjang dikit. Horojal. Nomor 2. Horojal madrosu mudarrisu. Horojal mudarrisu. Minal fasli ya. Wazhaba ilal ya. Mudir. Nah, ruka ruka barisnya. Hah? Roka ru mudiruka mudiroka. Ilal mudiri. Iya. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Apa artinya kharajal mudarrisu? Mudarris artinya apa? Guru. Kalau kharaja keluar. Telah keluar seorang guru minal fasli dari kelas. Wa dhahaba ilal mudiri, dan dia pergi menuju mudir. Yang menujumu atau pimpinan. Ya. Ada lagi yang belum ditanyakan? Ada yang belum kena giliran? Ada? Kalau belum kasih mikrofonnya ke Sidin. Ada yang belum? Sudah semua? Oh ya udah. Siapa yang mau nomor 4? Silakan pakai mikrofon. Yang mau jawab silakan. Nomor 4. Kharaja Hamidu minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ya, artinya apa? Hamid keluar ya, ke dari kamar ya, dan pergi menuju kamar mandi. Ya, atau pergi ke kamar mandi. Siapa lagi yang mau jawab nomor 5? Habiskan tanggung. Ya, silakan nomor 5. Yang bisa silakan. Salah kata Bapak? Man kharaja minal fasli. Artinya? Siapa yang keluar dari kelas? Ya, jadi man ya. Man artinya siapa. Makanya ada tanda pertanyaan. Karena man ini isim atau kalimat yang menunjukkan pertanyaan. Man kharaja, siapa yang keluar minal fasli dari ke kelas? Ya. Jawabannya apa? Misalnya Aisyah keluar dari kelas. Nah, gimana bahasa Arabnya? Ada yang bisa silahkan. Aisyah, Aisyatu kharajat minal fasli. Ya, kharajat ya. Itu pembahasan fi'il madi nanti ulun sebutkan insyaallah. Nomor 6, silahkan yang mau menjawab. Dua kali silahkan. Ya, siapa yang mau? Salah kan Bapak? Kharajat talibu minal mudar minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Artinya seorang pelajar keluar dari sekolah. Iya. Yeah. Dan pergi menuju pasar. Nah, ini mungkin waktu belum habis keluarnya. Seorang siswa keluar dari sekolahan dan pergi ke pasar. Pasar Patujuh misalnya. Nomor 7, silakan yang mau terakhir. Khadijatu minas sini. Ya. Wa Khalidun minal yabani. Nah, perhatikan antara dua nama ini. Khadijatu tanpa tanwin, Khalidun pakai tanwin. Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan. Jadi sampai halaman berapa tadi? Jadi ini memang banyak tamrin, latihan ya. Apa namanya? Ciri khas dari buku ini banyak latihan. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Jadi kosakata, masya Allah cukup banyak ya. Kalau pian lihat yang telah lalu itu cukup banyak kosakata dari nama-nama binatang ya, kemudian benda-benda mati, sebagian nama negara, huruf jar ya. Kalimat pertanyaan, man, a, ya, dan seterusnya. Cukup banyak kosakata. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, nggak ada? Ya, nggak ada. Ada? Tidak ada? Ya udah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.